Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita malam ini ada perubahan sedikit. Kita akan membahas insyaallah beberapa nasihat terkait dengan kedatangan bulan Ramadan yang saat ini kita masih menunggu hasil sidang itsbat dari pemerintah kita. Maka ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hendaklah kita sambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh cinta. Dalam surat Yunus ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena anugerah Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini, anugerah dan rahmat Allah adalah nikmat hidayah. Nikmat beribadah, nikmat amal soleh, dan semua nikmat yang terkait dengan kebaikan akhirat. Termasuk datangnya bulan Ramadan dan keberkahan yang melimpah di dalamnya. Maka terhadap itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabidzalika falyafrahu," hendaklah mereka bergembira. Karena itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah ingatkan dalam ayat ini, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Semua yang kita kumpulkan, yaitu kita hasilkan dari berbagai macam kenikmatan dan kelezatan dunia. Maka nikmat hidayah itu lebih baik. Nikmat ibadah itu lebih baik. Jangankan bulan Ramadan dan segenap ibadah yang ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana lagi dengan bulan Ramadan dan segenap ibadah di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka di bulan itu pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu rahmat. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di bulan itu pintu-pintu neraka jahannam. wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang paling jahat. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Allah Subhanahu wa taala memiliki di bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Barang siapa tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang merugi, orang yang benar-benar terhalangi dari kebaikan. Ini di antara kabar gembira yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan. Di hadis yang lain beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dan para jin yang paling jahat diikat. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satupun pintunya yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan ada yang Allah tugaskan untuk menyeru. Apa seruannya? Ya bagiyal khairi akbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wa ya bagiyal syarri aqsir, wahai pencari keburukan yang menghendaki untuk berbuat buruk, maka berhentilah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kull lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu berlaku setiap malam. Bahkan di siangnya juga. Sebagaimana di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yaumin wa lailatin wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim, di setiap siang dan malam bulan Ramadan, ada doa yang pasti dikabulkan. Maka tidak diragukan lagi, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita di bulan Ramadan. Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita adanya orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Syakiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ucapkan amin." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amin, ya Allah, kabulkanlah." Kenapa dia menjadi orang yang celaka di bulan Ramadan? Karena dia tidak mendapatkan ampunan, karena dia tidak memanfaatkan nikmat umur, nikmat hidup yang Allah masih berikan di bulan Ramadan untuk memaksimalkan amal-amal ibadah yang disyariatkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama juga menasihati, hendaklah kita hadirkan dalam hati kita, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Itu dikiaskan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta fi salatika fa shalli salata muwaddi." Kalau kamu hendak salat, maka salatlah kamu seperti sholatnya orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Maka lakukan seperti itu dalam semua amal ibadah kita. Termasuk kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Hadirkan di hati kita, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Sehingga kita lebih semangat untuk memperbaiki diri, untuk melakukan amal-amal yang disyariatkan. Dan tentu, itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Karena kita semuanya tidak tahu kapan datang kematian kita. Maka jangan kita sia-siakan nikmat umur, nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Para ulama juga menasihati, hendaklah kita sambut bulan Ramadan dengan taubat. Meskipun taubat itu adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Bukan khusus di bulan Ramadan. Namun tidak diragukan lagi, di bulan Ramadan taubat menjadi lebih wajib. Karena kita harus takut. Perbuatan-perbuatan maksiat akan menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Ihdharul ma'asi fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah." Hati-hatilah terhadap perbuatan maksiat, karena maksiat itu akan menghalangi ampunan meskipun di musim-musim hujan rahmat seperti bulan Ramadan. Bahkan jemaah sekalian, kalau seseorang berani berbuat dosa di bulan Ramadan, maka dosanya menjadi lebih besar. Kenapa? Karena banyak sebab. Di antaranya, dia seakan tidak menghargai bulan Ramadan. Dia seakan melecehkan bulan Ramadan. Kalau dia berbuat dosa di bulan Ramadan, sama dengan di masjid. Kalau seseorang berbuat dosa di masjid, dosanya lebih besar. Apalagi di tanah haram, di tanah suci. Karena seakan-akan dia melecehkan tempat yang mulia tersebut. Begitu pula, kenapa dosanya lebih besar? Karena dorongan dia untuk berbuat dosa semakin kecil. Setan-setan Allah ikat. Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan mengikat setan-setan. Dan ditambah lagi Allah curahkan hidayahnya yang melimpah di bulan Ramadan. Lalu seseorang masih saja mau berbuat maksiat, seakan-akan dia tidak menghargai anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di bulan Ramadan. Maka dosanya menjadi semakin besar. Ketika dorongan berbuat dosa itu semakin kecil, seseorang masih berbuat dosa, maka dosanya lebih besar. Makanya, orang yang sudah pernah menikah, lalu dia berzina, hukumannya lebih berat dibandingkan orang yang belum pernah nikah. Kenapa? Karena dia sudah menikah, dia punya pasangan yang sah, atau dia sudah merasakan hubungan yang sah, tapi dia masih mau mencari yang haram, maka dosanya lebih besar. Begitu pula kalau dia sudah tua, masih berzina lagi, dosanya lebih besar lagi. Begitu pula hubungan sejenis. Dorongan untuk melakukan hubungan sejenis itu hampir tidak ada. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya. Makanya dosa lebih besar kalau melakukan hubungan sejenis. Jadi, kita harus ingat, berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya lebih besar. Bukan hanya pahala dilipat gandakan. Dosa juga lebih besar, karena sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Maka kita harus takut, bisa jadi dosa-dosa kita menghalangi diterimanya amalan-amalan kita. Di surat Al-Ma'idah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka dosa bisa jadi penghalang diterimanya amal ibadah kita dan penghalang untuk meraih ampunan di bulan Ramadan. Siapa yang tidak meraih ampunan, dia akan menjadi orang yang celaka, yang didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para ulama juga mengingatkan, dosa-dosa yang diampuni dengan sebab puasa dan sholat tarawih itu hanyalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar harus disertai dengan taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita simpulkan jemaah sekalian, paling tidak ada 5 syarat agar kita meraih ampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Di antaranya, puasa dan sholat tarawih. Dan yang paling afdol adalah sholat tarawih di 10 malam terakhir Ramadan. Lebih afdol lagi, tatkala bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sehingga jamaah sekalian, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di 10 malam terakhir Ramadan, tidak tidur. Atau tidur cuma sedikit. Untuk memperbanyak sholat malam. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan mengencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali. Dan menghidupkan malamnya. Artinya beliau tidak tidur. Atau tidur hanya sangat sedikit sekali. Untuk memperbanyak ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Dan beliau membangunkan keluarganya. Juga Nabi SAW bersabda, "Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa salat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka syarat yang pertama, melakukan amal-amal yang disyariatkan di bulan ini. Syarat yang kedua, dilakukan berdasarkan imanan, karena iman. Maksudnya adalah, kita imani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apa yang Allah wajibkan untuk diimani? Seluruh ajaran Islam. Makanya mengingkari satu ajaran Islam, membatalkan keimanan. Termasuk kita imani disyariatkannya berpuasa dan sholat tarawih. Oleh karenanya, agar dosa-dosa kita diampuni, kita harus menjauhi dosa terbesar yang dapat membatalkan keimanan. Kenapa Nabi SAW menegaskan harus imanan berdasarkan iman? Karena amal ibadah orang yang tidak melakukannya atas dasar iman tertolak. Dalam surat Al-Maidah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Gimana dia bisa dapat ampunan sementara amalannya saja terhapus, tertolak? Syarat yang ketiga untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah ihtisaban, mengharap pahala. Maksudnya adalah kita berharap balasan amal-amal ibadah kita hanya dari Allah semata. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya hadis ini sekaligus mengoreksi. Salah kaprah sebagian orang, kata mereka ikhlas itu enggak berharap apa-apa. Justru dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kepada kita dalam beribadah harus ihtisaban, mengharap pahala. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita berharapnya hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, orang yang tidak ikhlas adalah yang berharap balasan dari makhluk. Apakah balasan harta atau sekedar pujian makhluk yang disebut riya atau sum'ah. Kemudian syarat yang keempat, ibadah yang kita lakukan harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat meraih ampunan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhbibukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk meraih ampunannya, amalannya bukan sembarang amalan, harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau tidak sesuai petunjuk beliau, amalan itu tertolak. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana mungkin seseorang meraih ampunan apabila ibadahnya saja tertolak? Dan syarat yang kelima, agar sempurna ampunan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, hendaklah kita sertakan dengan taubat. Karena mayoritas ulama berpendapat, dosa-dosa yang diampuni dengan sebab amal-amal soleh, hanyalah dosa-dosa kecil. Di antara dalilnya, dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, as-salawatul khams, wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna, idha jituni batil kabair. Salat yang lima waktu. Salat Jum'at sampai Jum'at berikutnya. Ramadhan sampai Ramadhan berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Kalimat, apabila dosa-dosa besar dijauhi, menurut mayoritas ulama menunjukkan yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Lalu gimana solusinya dengan dosa besar? Solusinya adalah dengan bertaubat. Sekali lagi, taubat bukan kewajiban khusus di bulan Ramadan, tapi sepanjang hidup kita. Namun tidak diragukan lagi di bulan Ramadan, taubat lebih wajib. Bagaimana caranya merealisasikan taubat? Adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Semata mengharap balasan dari Allah. Yang kedua, menyesali dosa-dosa itu. Inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadamu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, masih ada waktu bertobat, yaitu sebelum kematian datang atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang keenam, kita harus minta maaf kepada orang yang kita zalimi atau mengembalikan haknya atau meminta penghalalan darinya. Dan apabila seorang belum masuk Islam dan dia mau bertobat, maka ditambah syarat yang ketujuh. Dan syarat yang ketujuh ini diletakkan nomor satu, dia harus masuk Islam dulu, barulah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk Islam itu sendiri adalah tobat yang paling agung, yaitu bertobat dari kekufuran dan kesyirikan kepada Islam dan kepada tauhid. Maka Dengan sebab itu, semua dosa-dosanya akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Inilah jemaah sekalian, 5 syarat meraih ampunan di bulan Ramadan. Apabila pemerintah mengumumkan, malam ini masuk 1 Ramadan, apa amalan-amalan yang hendaklah kita lakukan di malam ini? Pertama sekali, dianjurkan kita membaca doa masuk bulan baru. Doa masuk bulan baru. Dan doa ini tidak khusus untuk bulan Ramadan, tapi di setiap bulan Hijriah. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kepada kami bulan ini dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam. Dan dengan keselamatan dan Islam. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kita dan Rabb kamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disunahkan untuk kita baca. Jika sudah masuk awal bulan, di setiap bulan, termasuk bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berniat puasa. Kapan kita berniat puasa? Kapan saja, yang penting masih di waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitish shiyam minal lail fala shiyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Dan niat itu tempatnya di hati. Dengan kita berkeinginan puasa, otomatis kita sudah berniat. Apalagi kalau sudah bangun makan sahur, itu otomatis sudah. Karena kita enggak punya kebiasaan makan sahur. Tidaklah kita bangun makan sahur kecuali karena niat puasa. Dan tidak disyariatkan untuk melafazkannya. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak pula dari tabi'in, tabi'u tabi'in, tidak pula dari imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak sedikit pun mengajari untuk mengucapkan niat dalam seluruh amal ibadah. Apakah puasa, berwudu, salat dan lain-lain. Jadi cukup diniatkan dalam hati. Dan fungsi niat itu 2. Fungsi yang pertama untuk membedakan tujuan kita beribadah. Apakah karena Allah atau karena selain Allah. Dan fungsi yang kedua untuk membedakan jenis-jenis ibadah. Karena ini adalah bulan Ramadan, harus kita niatkan puasa Ramadan. Jangan niatkan puasa sunnah. Jangan pula niatkan qada, meskipun kita masih punya hutang. Sudah bukan waktunya lagi untuk mengqada puasa kalau sudah masuk Ramadan tahun ini. Lalu gimana solusinya? Ramadan tahun lalu yang belum diqada, nanti setelah Ramadan lagi. Dan kalau ditunda dengan sengaja tanpa udzur, maka di samping qada, hendaklah ditambah membayar fidyah. Bagi yang masih punya hutang puasa tahun lalu, ditunda-tunda tanpa udzur, sampai masuk Ramadan tahun ini, maka hendaklah dia qada setelah Ramadan tahun ini. Ditambah dengan membayar fidyah. Ini yang difatwakan oleh para sahabat Nabi SAW. Sebagai hukuman atasnya, ditambah membayar fidyah. Kurang lebih setiap satu hari puasa itu setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih adalah 1,5 kilogram bahan makanan pokok. Kecuali kalau dia tertunda mengqada karena ada uzur. Maka dia tidak harus membayar fidyah. Cukup qada saja. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan kalau malam ini sudah masuk Ramadan? Amalan-amalan yang disyariatkan. Di antaranya, sholat tarawih. Jadi, Kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah, malam ini kita akan sholat tarawih. Gimana? Sudah ada pengumuman belum? Besok? Besok masih Rabu ya. Kamis baru masuk satu Ramadan. Berarti malam ini belum tarawih. Insyaallah ta'ala besok kita tarawih. Karena jemaah sekalian, tarawih itu tidak sama dengan sholat malam di luar Ramadan. Apa perbedaannya? Sholat tarawih dianjurkan berjamaah. Sedangkan sholat malam di luar Ramadan tidak dianjurkan berjamaah. Bahkan sebagian ulama membid'ahkan kalau seandainya kita sengaja berkumpul di satu masjid misalkan untuk sholat tahajud bersama. Kita mabit bersama di masjid tersebut. Mabit malam bid'ah. Jadi itu tidak disyariatkan. Di luar Ramadan. Kecuali bukan kesengajaan dan bukan di masjid. Misalkan kita nginap di rumah teman kita, lalu kita lihat dia sholat tahajud, kita langsung ikut berjamaah di sampingnya. Maka itu yang diamalkan Nabi SAW dan para sahabat. Bukan di masjid dan bukan disengaja. Namun di bulan Ramadan, kebalikannya. Dianjurkan kita menyengaja untuk berkumpul bersama di masjid, melakukan sholat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Dan ini berdasarkan ijma ulama, kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan juga jemaah sekalian, hendaklah di bulan Ramadan ini kita lebih giat dan lebih perhatian terhadap Al-Quran. Perhatian dalam membacanya dan mempelajarinya. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan itu mencakup dua makna. Yang pertama, diturunkan dari langit ketujuh ke langit dunia sebanyak 30 juz langsung di satu tempat yang disebut Baitul Izzah. Makna yang kedua, diturunkan ke bumi di bulan Ramadan bagian awalnya atau surat yang pertama turun. Dan intinya Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lebih fokus kepada Al-Qur'an. Sampai diriwayatkan para ulama salaf seperti Imam Malik rahimahullah menutup majelis hadis beliau berpindah kepada Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an." Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dari awal sampai akhir Al-Qur'an untuk bulan Ramadan, setiap malamnya Malaikat Jibril alaihi salam datang. Para sahabat pun berlomba-lomba dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Makanya kita usahakan paling tidak satu kali khatam selama Ramadan. Kalau bisa lebih, tentu lebih afdol. Tapi ingat, hendaklah kita bagi waktu, bukan hanya mengkhatamkan Al-Quran, tapi juga mempelajarinya. Mempelajari cara membaca yang benar. Kalau perlu kita minta tolong imam kita, selama Ramadan bikin kelas khusus untuk tahsin, semacam daurah dan semisalnya. Begitu pula mempelajari tafsirnya. Ini hendaklah kita padukan antara membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan mempelajari cara membaca yang benar dan mempelajari tafsirnya. Yang paling penting adalah mempelajari tafsirnya. Juga amalan yang hendaklah kita perhatikan, kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah sedekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau semakin dermawan. Termasuk yang sangat dianjurkan adalah membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, sehingga mereka tenang dalam ibadah di bulan Ramadan. Kita berikan kepada mereka makan sahur mereka dan berbuka mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini juga berlaku bagi makan sahur. Begitu pula jemaah sekalian, hendaklah kita tingkatkan berdoa di bulan Ramadan. Baik di siang hari maupun di malam hari. Di siang hari ketika sedang berpuasa, sangat ditekankan perbanyak doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua untuk anak. Yang kedua, wa da'watus sha'im, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah." Bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Ini beberapa amalan yang bisa kita lakukan di malam bulan Ramadan ataupun di siang harinya. Kemudian makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." Sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. "Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in." Maka janganlah kamu tinggalkan meskipun seorang dari kamu hanya meminum seteguk air. "Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada hambanya adalah Allah curahkan kepada mereka rahmat dan ampunannya, sedangkan salawat malaikat kepada kita adalah malaikat memohonkan ampun untuk kita. Ini luar biasa keberkahan makan sahur. Dan dianjurkan makan sahur itu diakhirkan, artinya sampai di akhir waktu. Begitu pula dianjurkan makan sahur itu bersama-sama, dan dianjurkan makan sahur dengan kurma, tidak masalah. Selain kurma kita makan yang lain, tapi hendaklah ada menu kurma. Begitu pula jemaah sekalian, ketika berbuka puasa, banyak sunnah di situ. Di antaranya hendaklah kita segerakan buka puasa. Begitu pula menu berbuka puasanya adalah kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda, hendaklah kurma matang. Kalau tidak ada kurma matang, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum beberapa teguk air. Maksudnya air putih. Jadi kalau enggak ada kurma, jangan langsung ke yang manis-manis, tapi hendaklah air putih dulu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, ini sedikit nasihat menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan menganugerahkan kepada kita hidayah untuk bisa memaksimalkan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Oleh karenanya, sebagai penutup jemaah sekalian, saya ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, hendaklah kita baca doa di penghujung setiap salat kita. agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk beribadah kepadanya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.